Adapun secara istilah syar'i, rezeki itu hampir sama dengan makna al-lughawi. Namun di sana para ulama mengatakan kullu ma yantafi'u bihi al-'abdu mimma qadarallahu lahu. Segala sesuatu yang manusia mengambil manfaat darinya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Jadi ketika kita berbicara rezeki, ketika kita berbicara mencari rezeki, ketika kita berbicara mencari nafkah, maka disinilah seseorang harus menghadirkan Allah. Dia harus menghadirkan iman. Karena seseorang ketika dia mencari rezeki, bekerja, mencari nafkah, dia tidak menghadirkan Allah di situ. Tetapi dia hanya mengandalkan dirinya, manajemennya, ya timnya, modalnya, atau yang semisalnya, maka ini akan memberikan pengaruh yang sangat jelek dalam kehidupannya. Kalau seandainya, apa yang dia usahakan tadi untuk mencapai target yang dia inginkan, dia dapatkan. Ya, dan dia tidak menghadirkan Allah di situ. Ya, dia hanya mengandalkan modalnya, timnya, manajemennya, waktunya, kehebatan dia, linknya dia, atau semisalnya. Maka hartanya banyak tapi merusak hatinya. Ini karena kehebatan saya, ini karena tangan saya, ini karena manajemen saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Di atas langit ada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kalian. Di rezeki itu ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bukan sebagai pemberi rezeki. Manusia itu adalah orang yang mereka menjadi sambungan tangan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Ya, jadi dari mana ini? Misalnya ada seorang wanita, dia menikah. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin bisa bekerja, mencari nafkah, keluar dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa kamu bekerja? Ya, kita kan umur gak tahu. Ya, bisa saja suami saya meninggal. Lah, kalau seandainya suami saya meninggal, nanti siapa yang kasih rezeki buat saya? Bagaimana anak-anak saya? Ya, maka inilah sebuah hal yang keliru. Karena suami itu bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu siapa? Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezeki untuknya. Suami itu adalah perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada keluarganya. Nah, ketika perantaranya itu meninggal, perantaranya itu sakit, maka kan sangat mudah Allah mencari perantara yang lainnya. Apakah suami yang baru? Ya, atau anaknya yang tadinya enggak bekerja, kemudian setelah meninggal orang tuanya dia yang bekerja. Ya, maka secara kenyataan kita melihat banyak anak-anak yang dia ditinggal oleh orang tuanya, masih bisa hidup atau tidak? Alhamdulillah masih makan sehari 3 kali. Ya, maka inilah keimanan yang perlu ditanamkan setiap kita mencari rezeki. Kita harus menghadirkan Allah di situ. Ya. Nah, sebaliknya ketika misalnya apa yang kita usahakan, kita sudah mengatur serapi mungkin, ya, dengan manajemen yang bagus, dengan tim yang kompak, ya, dan sudah kita lihat dengan segala pengamatan, ini bisnis menguntungkan. Ternyata apa? Nah, orang-orang yang mereka tidak menghadirkan Allah ketika dia mencari rezeki, bisa dia akan stres. Dan bisa dia akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa salah saya? Padahal saya sudah sholat, saya berpuasa, saya juga suka bersedekah. Tapi kenapa saya dibuat seperti ini? Masya Allah, ini musibah dua ini. Udah bisnisnya rusak, hatinya juga rusak. Jadi seseorang ketika dia menghadirkan Allah, ketika dia mencari rezeki, ya, Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pemberi Rezeki. Yang Allah yang Maha Zat Pemberi Rezeki ini, dia adalah Maha Pengasih, dia adalah Maha Penyayang. Ya, dia adalah Zat yang lebih mencintai diri kita dibandingkan ibu kita cinta pada diri kita. Ya, dia adalah zat yang ma'adil. Jadi ketika saya sudah berusaha mencari nafkah dan ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, di balik ini ada hikmah yang Allah inginkan kepada saya. Mungkin Allah ingin menyelamatkan saya. Ya, atau Allah ingin memberikan kepada saya yang lebih baik dari apa yang tidak saya dapatkan hari ini. Tinggal saya sebagai seorang hamba menjalani apa yang telah Allah takdirkan. Sedih, sedih, siapa yang enggak sedih? Tetapi kesedihan itu jangan sampai ya kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menantu beliau meninggal, Hafsah radhiyallahu taala anha putri beliau, suaminya meninggal, ayah mana yang tidak sedih melihat putrinya menjadi janda? Ya, nah selesai masa iddah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Abu Bakar Siddiq. Ini Abu Bakar teman saya, sahabat saya. Ya mudah-mudahan dia maulah menerima putri saya untuk menikah dengannya. Ketika dilamar, pada waktu itu ya Abu Bakar tidak menjawab apapun. Tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Sedih gak kira-kira sebagai seorang ayah? Itu punya anak perempuan, janda, ditinggal pergi, tinggal meninggal suaminya. Kemudian itu tawarkan kepada sahabatnya antum. Kalau mungkin antum tawarkan kepada orang lain, gak diterima, itu jauh lebih ringan dibandingkan antum tawar kepada sahabat antum sendiri, ternyata ditolak. Bukan ditolak, didiamin. Kemudian akhirnya beliau datangi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menawarkan kepada Utsman, Utsman juga menjawab, saya belum ada keinginan untuk menikah. Atau kurang lebih demikian jawabannya beliau. Pertama sedih ya Umar bin Khattab. Ya, seorang ayah kalau sudah bicara anak perempuan berbeda loh kalau berbicara tentang anak laki-laki, betul enggak? Antum yang punya anak perempuan, antum ingin marah sama anak perempuan antum. Wah, saya marahin dia. Ketika antum ketemu lihat mukanya hilang sudah marah. Beda sama laki-laki. Dan itu disebutkan dalam hadis. Seorang ayah kan berbeda ketika dia berhadapan dengan anak perempuannya. Abu Bakar menolak, Utsman juga menolak. Ya, yang kemudian akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala punya sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tinggal kita menunggu saja waktu tersebut. Apa yang terjadi? Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melamar siapa? Hafsah. Nah, kenapa Umar bin Khattab tidak mendatangi Rasulullah dan melamar ke Rasul atau meminta kepada Nabi untuk menikahi anaknya? Mungkin boleh menganggap anak perempuan saya enggak pantas mungkin menjadi istri Rasulullah. Ya, Rasulullah terlalu mulia untuk menikah dengan anak perempuan saya. Makanya boleh mendatangi siapa? Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian disitulah baru Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, aku telah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melamar putrimu. Dan aku tidak ingin menyampaikan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, makanya aku diam." Begitu juga Utsman radhiyallahu taala anhu sudah mendengar Nabi ingin melamar putrinya Umar, makanya beliau menolak. Ya. Jadi dari kisah ini para hadirin dan hadirat, Allah itu Maha Baik. Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Hadirkan Allah di setiap gerak-gerik kita. Dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Dari setiap usaha yang kita ya mencari nafkah, di situ hadirkan Allah. Ketika kita sukses, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ini semua kekuatan Allah, ini semua kemudahan dari Allah. Ya enggak ada apa-apanya, ini titipan cuma dari Allah. Yang titipan ini bisa saja Allah mengambil besok, bisa bulan depan, bisa minggu depan. Yang titipan ini semua akan diminta oleh Allah. Apa yang membuat harus saya bangga? Apa membuat saya terlalu euforia dengan apa yang Allah titipkan kepada saya? Ya, yang dititip oleh Allah ini, ya nanti ditanya dari mana saya dapatkan, kemana saya keluarkan. Kalau seandainya saya sudah mati, ini semuanya tidak saya bawa mati, kecuali kain kafan, Ridonya tidak saya bawa, pertanggungjawabannya saya bawa. Tapi gitu. Antum punya rumah 10 rumah. Misalnya punya toko sekian banyak toko, enggak dibawa mati. Begitu juga antum punya koleksi sepatu, koleksi baju, koleksi tas, enggak dibawa mati. Tapi apa? Pertanggungjawabannya akan ditanya sama Allah, ini jadi masalah. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Agar kita tidak merasa sombong dan angkuh dari apa yang kita capai dari dunia. Ya, dan kita akan selalu tawadu. Walaupun sebesar apapun harta di tangan kita. Demikian pula ketika kita tidak sukses, gagal. Ya, dan diawali dengan bismillah. Diawali dengan tawakal tu'alallah. Maka apa? Kita juga akan tenang. Ya, ada rencana yang baik untuk saya dari Allah. Tinggal saya menunggu saja. Apakah itu di dunia ataukah di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan beliau juga di sini halalan kan au haraman. Jadi rezeki itulah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah apakah itu rezeki yang halal ataukah itu rezeki yang haram. Ya, jadi rezeki yang halal datang dari Allah, rezeki yang haram juga Allah yang takdirkan. Jelas di sini? Taib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata Syekh di sini, taib qiyamil mas'uliyah wal ithm fil haram. Ya, bersamaan dengan itu dia akan bertanggung jawab. Yang halal dia akan bertanggung jawab, yang haram juga dia akan bertanggung jawab. Ya, dan ketika dia mendapatkan sesuatu rezeki dengan cara yang haram tadi, dia akan berdosa. Faham di sini? Ya, jadi para ulama mereka mengatakan, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba itu jumlahnya sekian misalnya. Ya, apakah dia mencari dengan cara yang haram, apakah dia mencari dengan cara yang halal, jumlahnya akan sama. Tidak akan berbeda. Baik. Jadi misalnya ketika dia mencari nafkah, dia mencuri. Dengan cara yang haram kan? Haram atau tidak? Dia mencuri. Haram. Itu akan diadili oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah kalau seandainya dia mencari dengan cara yang halal, dia juga dapat segitu juga. Apa yang dia curi tadi? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki kepada kita semuanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kepada kita, ini cara yang haram, ini cara yang halal. Cara yang halal engkau akan mendapatkan keberkahan, cara yang haram engkau akan dihilangkan dari kamu keberkahan. Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan engkau akan berdosa. Kamu milih yang mana? Ya, sebagaimana juga dalam pembahasan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga dalam neraka, takdirnya Allah atau tidak? Takdirnya Allah. Fir'aun, iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menakdirkan mereka seperti itu? Allah juga. Bisa dipahami? Nah, demikian juga pada rezeki yang halal dan rezeki yang haram, itu semuanya adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berbicara bagaimana cara mendapatkan bisnis dari sisi pandangan duniawiyah. Antum pasti lebih pintar, lebih paham bagaimana cara antum mengatur dan memanage bisnisnya antum. Baik, tetapi di malam hari ini kita berbicara dari sisi ya din, dari sisi agama, dari sisi pandangan Al-Quran dan sunnah agar bagaimana rezeki yang kita dapatkan itu bukan hanya dari sisi jumlah, tapi juga memberikan keberkahan. Ya, memberikan keberkahan. Baik. Pertama, di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan rezeki, ya, kita sudah sebutkan tadi ya, rezeki itu bisa bentuknya madian, bisa bentuknya maknawian, bisa bentuknya berupa sesuatu barang, ya uang atau yang semisalnya, bisa berupa sesuatu bentuknya keimanan, ilmu, ini juga rezeki, badan yang sehat, ini juga rezeki. Jadi makanya jangan memandang rezeki itu hanya sebatas gaji yang kita dapatkan, ya. Omset yang kita miliki, rumah atau mobil, berapa mobil yang terakhir di depan rumah kita, bukan. Itulah secuil daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nah di sana ada rezeki-rezeki yang lainnya yang terkadang seseorang tidak sadar kalau itu merupakan rezeki yang lebih besar daripada uang tadi. Saya punya teman, beliau sudah meninggal rahimahullah. Ya, beliau saking banyaknya uang, dia bangun satu masjid di Jakarta Timur sana. Ya, dia bangun masjid. Dia cerita sama saya. Pernah satu kondisi, beliau tidak bisa tidur sampai 3 bulan atau kurang lebih lah, enggak bisa tidur. Malam enggak bisa tidur. Akhirnya ya, karena enggak bisa tidur dia pergi ke pasar. Dia lihat orang-orang pedagang sayur di pasar tidur trotoar. Yang bantalnya pakai ya dinding trotoar lah jadi bantal. Kemudian dia berkata, saya siap meninggalkan harta saya asal saya bisa tidur seperti dia tidur. Subhanallah. Ternyata tidur, ya tidur yang kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa tidur. Itu dimimpikan oleh banyak orang. Ya, dimimpikan oleh orang-orang yang tidur dalam istananya. Ya, kalau bintang mungkin kamarnya bintang 7. Ya, dia mimpi bisa tidur seperti kita tidur walaupun di rumah sewaan yang kadang-kadang kalau musim hujan banjir. Ya, ini semua dari mana? Jadi seseorang jangan hanya memandang rezeki itu apa? Hanya sebatas gaji. Kalau kita memandang rezeki hanya sebatas gaji, hanya sebatas berapa yang kita punya setiap bulan, maka ini akan membuat kita selalu bersuudzon kepada Allah. Kita akan selalu mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya definisikan tadi, rezeki itu ada bentuknya madian, ada bentuknya apa? Manawi. Bisa tidur, subhanallah. Ini nikmat besar loh teman-teman. Kamu pernah gak mengalami gak bisa tidur? 2 hari, 3 hari, 4 hari, jengkel kan? Betul gak? Jengkel. Ya, maka bersyukurlah walaupun gaji uang antum sehari cuma 50.000, tapi sampai ketika beranjak tempat tidur langsung hilang, itu luar biasa itu. Nikmat besar. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, di antara hal yang akan memudahkan rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia sangka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Min haitsu la yarju." Dia mendapatkan rezeki dari sesuatu yang dia tidak harapkan. Dari sesuatu yang tidak dia cari. Dari sesuatu yang tidak pernah dia prediksi. Tetapi subhanallah, ketika dia butuh kepada rezeki tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Dan mungkin sebagian dari antum sini mengalami. Ya, lagi kondisi-kondisi terjepit ekonomi. Yang uang cuma cukup makan sehari. Kalau kita gak bekerja, kita gak punya uang besok. Tiba-tiba istri sakit. Tiba-tiba anak sakit. Atau tiba-tiba orang tua sakit. Ya. Untuk makan pas-pasan, bagaimana lagi bawa ibu ke rumah sakit atau istri ke rumah sakit? Subhanallah, terkadang ya datang bantuan itu dari tempat yang tidak kita sangka. Betul kan? Itu mungkin mengalami hal yang seperti ya, dan ini semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang mereka selalu menjaga batasan Allah. Maka disebutkan di sini at-taqwa akan menjadi sebab seseorang akan mendapatkan rezeki dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah baginya. Ya, jadi bukan hanya saja rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tetapi Allah akan memberikan kepadanya keberkahan. Ini nilai inilah yang paling mahal sebenarnya. Bukan dari sisi jumlah, tapi sebesar apa keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berapa banyak orang-orang ketika dia mendapatkan rezeki. Kemudian rezeki tersebut dia barengi dengan berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penghasilannya itu subhanallah setiap bulan itu banyak sekali. Ya, tetapi uang yang segitu banyak tidak bisa dia gunakan untuk berangkat haji. Tidak cukup untuk dia pergi umrah. Ya. Habis bulan habis uang. Tapi ada orang-orang yang mereka hanya bekerja serabutan. Ya, yang penghasilannya mungkin sangat jauh daripada kasus yang pertama kita sebutkan tadi. Tapi subhanallah kadang-kadang dia punya rumah walaupun enggak besar. Ya, kadang bisa bersedekah. Kadang bantu fakir miskin. Terkadang juga bisa berangkat haji. Terkadang juga bisa berangkat umroh. Subhanallah, banyak orang seperti ini para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Dan ini semuanya kembali kepada makna berkah yang Allah berikan bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebenarnya takwa? Apakah takwa cuma sekedar kita pergi salat 5 waktu? Ya, atau cuma pakai jilbab? Ya, atau ketika puasa nanti berpuasa? Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan takwa, beliau mengatakan al-khauf minal jalil wal amal bil tanzil war ridha bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya takwa itu adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dia ridha dengan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Diberikan banyak, alhamdulillah. Diberikan sedikit, astaghfirullah, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena yang banyak datang dari zat yang ma'adil, yang sedikit juga datang dari zat yang ma'adil. Dan itu tidak mengubah ya penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang beriman. Ya, ketika dia kaya, ketika dia diberikan, kemudian dia bersyukur dengan nikmatnya Allah. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah, kekurangan rezeki, begitu juga dia bersabar, dia tidak akan pernah mengeluh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan lapang, beliau pernah menyembelih 100 ekor unta. Ketika beliau punya kelapangan, beliau menginfakkan hak untuk kebutuhan rumah tangga beliau itu cukup 6 bulan. Kalau beliau punya uang, ya sudah. Kalau istri-istrinya beliau, itu dicukupi selama 6 bulan. Untuk kebutuhan mereka. Tapi ketika beliau tidak punya uang, ketika rezekinya terkadang sempit, tidak ada yang beliau makan kecuali hanya air putih dan kurma di rumahnya. Tapi mengubah enggak kondisi dan keadaan beliau menjadi hambanya Allah? Tetap beliau patuh dan taat kepada Allah. Ya, tetap bersyukur kepada Allah, tetap ruku dan sujud kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, walaupun dalam kondisi tidak ada di rumah beliau kecuali hanya air putih dan kurma saja. Jangan sampai kita seperti orang munafikin, ayo alaikum rahimani wa rahimakumullah. Ketika diberikan banyak rezeki, ketika dilapangkan rezeki, ini karena kehebatan saya. Ya, ketika disempitkan rezeki oleh Allah, Allah enggak adil dengan saya. La haula wala quwata illa billah. Yang sampai orang-orang seperti ini. Ketika rezekinya banyak, masya Allah, lalai dia dari Allah. Maka ini bukan orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang bertakwa, dia akan ridha kepada Allah, walaupun sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, kata Ali bin Abi Thalib, al-istidad liyaumir rahil. Di orang yang bertakwa, ya, mereka juga adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari ya kematiannya. Itu takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dari bumi tumbuh tumbuhan. Ya dengannya mereka bisa menikmati apa yang tumbuh dari bumi. Dari langit datang air hujan. Ya, yang menyuburkan tumbuh-tumbuhannya. Bukan air hujan yang memberikan musibah untuknya. Bukan air hujan yang mendatangkan bala untuknya. Bukan air hujan yang menghancurkan hartanya. Bukan air hujan yang menghancurkan nyawanya. Tapi air hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan semuanya Allah berjanji ketika penduduk sebuah negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka ya keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dan ini yang harus kita jaga. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti Allah berikan pada rezeki kepada seekor burung yang dia keluar rumah dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong dan kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ya, nah kenapa diibaratkan dengan burung? Pertama, burung dia bertawakal kepada Allah, dia keluar. Dan burung adalah makhluk Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk Allah mereka bertasbih, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi burung ini dia diberikan rezeki oleh Allah, keluar dari perut yang kosong dan kembali dalam perut yang penuh. Pertama, usaha ikhtiar yang dilakukan. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Rasa taktabat, menjauhi dosa dan mencium maksiat. Ya, di situ Allah akan berikan keberkahan bagi kita. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab Allah akan mudahkan rezeki adalah kathratut taubah wal istighfar. Memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Dan aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Dengan kalian beristighfar, untuk kalian ketahui bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, Allah akan datangkan air hujan kepada kalian. Dan Allah akan lapangkan kepada kalian harta. Dan Allah akan berikan kepada kalian keturunan. Dan Allah akan jadikan kebun-kebun untuk kalian. Dan Allah akan jadikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Ini semuanya rezeki atau tidak? Air hujan, rezeki. Harta, rezeki. Anak, rezeki. Kebun, rezeki. Sungai, rezeki. Apa yang, bagaimana cara kita mendapatkannya? Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas atau dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, syaka rajulun ila Hasan, pada waktu itu datang seorang laki-laki menjumpai Hasan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengadu karena kefakirannya. Datang orang yang lain mengadu karena dia tidak punya anak. Ya. Setiap orang-orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri terkait dengan kehidupan yang mereka alami, beliau mengatakan istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dalatil ayatu annal istighfar. Jadi ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya ikhtifar, istighfar itu menjadi sebab Allah akan menurunkan rezeki dan juga Allah akan mendatangkan air hujan kepada mereka. Gak sulit. Ya, sesuatu yang mudah. Perbanyak istighfar. Ya, Pak Ustaz, saya sudah istighfar. Setiap hari saya istighfar. Tapi toh rezeki belum datang. Terkadang bukan rezeki yang belum datang. Tapi mata kita selalu melihat rezeki yang dimiliki oleh orang lain yang menjadi standar kebahagiaan kita. Atau kita hanya memandang rezeki hanya pandangan yang sempit berupa gaji setiap bulan. Kita tidak sadar. Ya, ketika kita banyak istighfar, anak kita mungkin jadi lebih baik. karena kita menjadi lebih patuh. Istri kita yang biasanya mungkin suka melawan suaminya, sekarang dia lebih patuh kepada suaminya. Ya, dan terkadang kita jarang menangis, tapi ketika sering beristighfar, ya dalam ruku kita sering menangis, dalam sujud kita sering menangis, itu rezeki. Ya, makanya saya katakan tadi di awal, jangan memandang rezeki itu hanya sebatas gaji yang kita dapatkan setiap bulan. Itu secuil daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada rezeki-rezeki yang lain yang kita tidak sadari, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di setengah istighfarnya kita tadi. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, ya, sebagaimana beliau mendengar hadis dari Nabi SAW, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Barang siapa yang seseorang terus menerus beristighfar kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap kesempitan baginya jalan keluar. Ya, dan setiap kesedihan Allah akan berikan kepadanya juga kelapangan. Dan disitulah Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia duga. Kemudian yang ketiga, di antara sebab-sebab dimudahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling pertama yang harus kita sambung adalah kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Mereka adalah sumber rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada seorang hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyabusuta lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang seseorang ingin dilapangkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang-orang yang mereka memutus tali silaturahmi, apakah dia durhaka dengan ibunya, durhaka dengan ayahnya, memutus tali silaturahmi dengan keluarganya, dengan saudara kandungnya, dengan bibinya, dengan pamannya, maka itu sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempitkan rezeki untuknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ketika engkau berdagang, ya, dan daganganmu selalu rugi, selalu gagal, dan begitu juga ketika engkau membangun, ya, sebuah relasi pertemanan atau kepernikahan, kemudian juga di situ kau tidak akan mendapatkan ketenangan. Apa saja jalan untuk engkau mendapatkan kebahagiaan selalu di kondisi buntu, buntu, buntu, buntu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemungkinan besar engkau pernah durhaka kepada ibu dan ayah. Itu kemungkinan besar, kata Syekh. Kenapa? Hadis yang kita sebutkan tadi. Siapa yang seseorang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, karena ketika ibu sudah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, antara hidup dan mati, saya melahirkan anak saya, saya jaga dia, saya didik dia, saya beri makan dia, saya rela untuk lapar akal asalkan dia bisa makan, ya Rabbku. Ketika dia sudah besar dan umurku sudah tua, yang seharusnya dia berbuat baik kepada saya, Allah, tapi justru dia durhaka dengan saya, Allah. Sudah sekian tahun aku menahan rasa sakit ini, ya Allah. Hari ini aku sudah tidak sanggup, ya Allah. Berikanlah kepadanya balasan, ya Allah, yang setimpal apa yang dilakukan kepada saya. Kalau ibu kita sudah berdoa, ayuhal ikhwah, sudah mengangkat kedua tangannya, terlebih dia minta dari hati yang paling dalam, dan selesai hidup kita, tamat riwayat. Yurij. Sedang sholat. Beliau tidak durhaka sama ibunya. Dia tidak menyakiti hati ibunya. Beliau tidak sekedar tidak menyaut panggilan ibunya dikarenakan beliau sholat. Allah ijabahi doanya. Ya, makanya ini sesuatu yang harus kita evaluasi para hadirin. Ini sesuatu yang harus kita evaluasi. Orang tua itu ya sebab keriduannya Allah untuk kita. Jangan pernah antum sakiti hatinya. Kalau dia sudah sakit hati, sudah selesai hidup kita. Saya punya teman, dia cerita. Ya, dia cerita. Dia ini seorang pemuda, belum menikah pada waktu itu. Ya, karena beratnya mencari uang. Berat mencari uang. Akhirnya betul-betul dia manai per rupiah itu sesuatu yang sangat berharga untuknya. Ya, karena dia harus kuliah sendiri, bayar kuliah sendiri, semua sendiri. Ketika dia bekerja, maka benar-benar ini sesuatu yang berharga untuk dirinya. Dikumpulkan, kumpulkan, kumpul-kumpul. Sampai pada satu titik, ibu dan bapaknya mau naik haji. Akhirnya, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapaknya itu gak punya uang. Gak cukup uang untuk berangkat haji. Ketika dia mendengar ibunya butuh uang, dia kuras semua tabungannya. Dia kuras semuanya. Dia berikan kepada ibu bapaknya asal bisa naik haji. Ya. Nah dia tadi untuk ngopi saja itu mikir berapa kali untuk pergi ngopi. Ya, jadi karena apa? Karena susah cari uang ya. Beda dengan orang kaya dari kecil apalagi dapat warisan. Uang itu kan diumbar-umbur. Tapi orang yang benar-benar cari uang dicari 1.000, 2.000, 3.000 itu dia benar-benar menghargai sebuah uang. Bukan pelit ya, maksudnya lebih berharga untuk dirinya. Karena dia mendapatkan dengan kesulitan. Kemudian dia berikan uang kepada ibunya. Dia yakin insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan ibu saya dan Allah akan urusan saya. Dia cerita sama saya semenjak itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kepada pintunya rezeki sampai hari. Ya, itu bayangan saja di Jakarta punya rumah kamarnya 9. Ini kalau punya kamar 9 di Aceh kan biasa kan. Ini Jakarta. Ya. Dan itu selalu dia didik adik-adiknya. Dia ingatkan adik-adiknya. Jangan pernah pelit sama orang tua. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Jangan pernah. Apalagi dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan anfik umfik alaik. Kata Allah, ya bena Adam, anfik umfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, aku akan berinfak untukmu. Dan tidak ada infak yang paling baik yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kecuali menghajikan mereka atau mengumrohkan mereka atau apapun yang mereka inginkan. Antum jangan pernah ketika ibu dan ayah antum minta uang. Ibu bentar dulu ya, saya ngomong dulu sama istri. La haula wala quwata illa billah. Walaupun dia mungkin diam, dia gak ngomong apa-apa. Tapi hatinya bisa sakit. Ini anak saya besarkan dia antara hidup dengan mati. Saya sekolahkan dia, ketika dia punya uang, dia harus cerita sama orang lain untuk berikan uang kepada saya. Ya, kan Ustadz gak ada haram dalil ngomong sama istri, betul gak ada haram. Cuman etika. Antum gimana? Ibu antum minta, ngomong sama istri gimana tuh ceritanya? Ya, jangan pernah antum mengatakan tidak sama ibu. Kalau antum belum punya uang, ibu doakan saya supaya saya bisa mendapatkan uang, saya berikan tuh ibu. Karena itu sebab kemudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, begitu juga kadang ibu kita gak pernah minta, ayah kita gak pernah minta. Bukan mereka gak butuh, antum harus tahu, bukan mereka gak butuh. Tapi kadang orang tua itu berat untuk dia mengganggu anaknya. Berat tuh dia minta-minta duit sama anaknya. Walaupun dia butuh, dia gak ingin mengganggu. Dia merusak rumah tangga anaknya. Kadang dia berpikir seperti itu. Ya, nah ketika ibu antum masih hidup, ketika ayah masih hidup, berikan apa yang mereka inginkan. Karena itu adalah sumber dari kemudahan rezeki. Ya, antum kalau lihat orang Cina ya. Orang Cina. itu ibu-ibu ibunya, bapaknya sudah tua renta. Itu sudah dipakai kursi roda karena dibawa keliling dunia sama dia. Karena mereka punya keyakinan ini jimat ini. Orang tua itu jimat buat mereka. Ya, untuk supaya mendapatkan rezeki, kita enggak punya keyakinan jimat seperti itu, tapi kita punya keyakinan ridhonya Allah dengan ridho kedua orang tua, kemudian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ketika apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Yang mereka dulu di masa hidup ketika ibu dan ayah kita hidup, ibu dan ayah kita sayang sama mereka. Maka sayangilah mereka sebagai bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan gara-gara sedikit warisan. Ya, kemudian memutus tali silaturahmi dengan saudara kandung. Ini sebab Allah mengangkat berkah dari kita. Ini sebab Allah memberikan kesempitan dalam hidup kita. Ya, kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, nikah. Nikah adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kepada seseorang. Apalagi tujuan dia menikah untuk menjaga diri agar tidak terjatuh kepada zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un 'alim." Dan kalau seandainya kalian orang-orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kalian dari kemuliaannya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha luas dan Maha berilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allah aunuhum." Ada tiga jenis manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, والناكف الذي يريد العفاف, seorang laki-laki yang dia ingin menikah agar bisa terjaga kemaluannya, bisa terjaga dari zina, maka mereka dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah berkata, ajaban, sungguh sangat aneh, sungguh sangat baik. Di atas bukan, sungguh sangat aneh orang-orang yang mereka tidak mencari rasa cukup dalam pernikahan. Aneh ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau seandainya kalian adalah fakir, maka Allah akan mencukupkan kalian. Allah katakan mencukupkan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena kalau sesuatu yang kita inginkan, terkadang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Tapi ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, itu akan memiliki keberkahan dan memiliki makna yang baik untuk kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa gak nikah? Aduh Pak Ustadz, ini ekonomi lagi sulit sekarang ini. Justru dengan menikahlah Allah akan memberikan kepada engkau yang tadinya rezeki itu dicatat oleh Allah hanya untuk dirimu. Dan ketika engkau menikah dengan seorang wanita, jangan antum berpikir itu menjadi beban untuk dirimu. Ya, dia membawa rezeki sendiri. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Ketika seseorang itu dalam perut ibunya, ya, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh dan mencatat apa? Ajalnya, rezekinya. Apakah hadis ini, rezeki itu hanya dicatat oleh Allah melalui malaikat hanya kepada seorang suami? Hah? Hadis ini khusus kepada suami. Adapun istri tanggungan suami? Tidak. Ya, tapi hadis ini sifatnya mutlak. Siapa saja bayi yang telah yang ada dalam kandungan seorang ibu, dia telah dicatat rezekinya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Jadi ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ibaratnya antum punya modal, ingin membangun sebuah perusahaan. Antum butuh orang lain enggak? Untuk orang lain gak kira-kira untuk musyarakah dengan antum agar modalnya semakin besar, bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Ini kalau berbicara tentang ekonomi langsung nyambung kita kan. Saya punya uang, dia punya uang juga. Ya, berarti ketika si A punya uang, si B punya uang, kita bisa membangun sebuah perusahaan. Masa kita gak yakin? Dengan hadis Rasulullah SAW, setiap orang datang dengan rezekinya masing-masing. Ya, maka ketika kita menikah, kita membuat rezeki, istri kita mau merezeki, kemudian disitulah kita akan membangun sebuah rumah tangga. Antum, saya ingin tanya sama antum yang belum menikah, waktu sebelum menikah dengan setelah menikah. Gajinya sama, betul gak? Ya, kemudian setelah menikah, gaji yang antum dapatkan sama seperti gaji sebelum antum menikah. Cukup gak kira-kira? Cukup gak? Ya misalnya antum gajinya sebulan 5 juta sebelum menikah. Ya, setelah menikah juga 5 juta. Cukup gak kira-kira? Lebih lagi, betul atau gak? Ya, apalagi sudah kita menikah, istri kan pinter ngatur-ngatur keuangan kan? Pinter gak perempuan? Yang 5 juta tadi kita gak punya tabungan hidup sendiri, setelah kita menikah, sudah ada satu orang lagi yang kita tanggung, masih ada tabungan 1 juta. Betul gak? Itulah makna dari firman Allah, ya yughniikumullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan kalian ya dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Makanya antum sebagai orang tua yang punya anak perempuan, ya, mudahkan ketika ada seorang laki-laki datang melamar anak perempuannya. Ya, jangan lihat berapa gaji yang dia punya. Asalkan dia semangat bekerja, bukan pemalas. Dia berusaha. Walaupun mungkin gaji cuma sebulan 2 juta, antum mudahkan, insya Allah akan lebih berkah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zamannya beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat yang isinya apa? Isinya memudahkan para wali ya menikahkan putri-putri mereka dengan orang yang mendatangi mereka. Itu di zaman yang mana fitnah perempuan tidak sedahsyat hari ini. Tapi itu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai materi untuk beliau berkhutbah. Apalagi di zaman sekarang. Ya, maka hadirkan Allah, hadirkan mana-mana ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan persulit para pemuda untuk menikah, untuk menjaga ya kemaluan mereka, menjaga mereka dari zina, itu memiliki kemuliaan yang besar dan tentu yang memudahkan juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan ya. Kita adzan dulu, nanti sampai qomat mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan kalau memang ada sebatas kemampuan yang saya ketahui. Taib al-muadzin yu'adzin. Taib, mungkin saya baca dulu 2 menit, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita akan jawab pertanyaan. Selanjutnya di antara hal-hal yang akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah, banyak bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu harta yang kalian punya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki kepada kalian. Dan para ulama, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah, menafsirkan yukhlifu alaikum fid dunya bil badal. Itu Allah akan memberikan kepada kalian ganti di dunia ini. Ya, dari sedekah yang kalian keluarkan. Wa fil akhirah bil jazai wa thawab. Adapun di akhirat, itu akan diberikan balasan berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya teman-teman, balasan di sini bukan berarti hari ini kalau kamu sedekah motor, maka besok kamu diganti sama Allah mobil. Oh, belum tentu. Ya, ini namanya pedagang nih bawa hadis Nabi untuk menggoroti hartanya manusia. Bukan demikian maknanya. Hadisnya bisa saja Allah menambahkan ilmu untuk kita. Bisa saja Allah memudahkan kita untuk sering bertaubat. Bisa saja Allah memberikan keberkahan pada anak-anak kita. Bisa saja Allah memberikan keberkahan pada istri kita. Enggak mesti kita kasih uang yang dapat juga uang. Enggak mesti kita hadiahkan motor, nanti kita diganti sama mobil. Ya, jadi ini orang mengasung orang untuk mencari bersedekah, tapi tujuannya hanya sebatas dunia. Makanya ini akan menghancurkan orang tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa al malakani yanzilani." Tidak ada seorang hamba setiap hari pun, setiap pagi, kecuali akan datang kepadanya malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat akan berkata, Allahumma atti munfiqan khalaqa atau khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya itu keberuntungan. Ya. Dan yang lainnya berkata, Allahumma atti mumsikan talafa. Dan ya Allah, jadilah orang-orang yang pelit, yang kikir, yang menahan dirinya untuk bersedekah agar dia rugi dan bangkrut. Yang berdoa siapa? Hadisnya ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dua malaikat berdoa. Yang satu mendoakan kebaikan bagi orang yang menginfakkan hartanya, yang satu mendoakan kejelekan bagi orang yang menggenggam hartanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, dan beliau dalam kondisi berhijrah enggak punya rumah, enggak punya istri, enggak punya apapun. Ya, akhirnya beliau berniaga, berdagang di pasar, dan pada waktu itu beliau mendapatkan sejumlah uang. Dan kemudian setengahnya beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setengahnya beliau pegang untuk beliau menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau sedekahkan, dan semoga Allah memberkahi apa yang ada di tanganmu. Ya, yang beliau gunakan untuk menikah. Kata beliau setelah itu, tidaklah aku membalikan batu kecuali aku mendapatkan harta di situ. Keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesempatan doa itu masih kita bisa dapatkan para hadirin hadirat, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ada dua malaikat. Ia akan mendoakan bagi orang yang bersedekah, dan malaikat yang mendoakan kejelekan bagi orang yang mereka enggan untuk bersedekah. Dan tentunya sedekah semampu kita. Senyum, sedekah atau tidak? Sedekah. Membuang duri di jalanan, sedekah atau tidak? Sedekah. Atau kita memberikan uang atau memberikan makanan kepada seseorang juga sedekah. Dan ini semuanya akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada beberapa waktu kalau ingin ada sesuatu mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya saya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Baik. Silakan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap rezeki. Ya, dan kemudian ada orang yang berhutang. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezeki untuknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Ya. Wa fis samai, di atas langit ada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kalian. Baik. Dan kita sudah sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rezeki itu dibagi menjadi dua. Ada rezeki yang bentuknya adalah madian, ada rezeki yang bentuknya ma'nawian. Ada rezeki yang itu berbentuk ya uang, motor, mobil, harta dan yang semisalnya, dan ada rezeki yang bentuknya adalah ma'nawiyan. Nah, ketika ada orang yang mati dalam keadaan berhutang, apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada dia? Ya, Allah telah memberikan rezeki kepadanya, sekian banyak rezeki. Ya, dan hutangnya dia sampai dibawa sampai dia mati tidaklah menafikan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal juga beliau punya punya hutang, yang baju perang beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Ya, dan ini semuanya tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rezeki. Nah, demikian juga ada orang yang mereka mati kelaparan. Mati dalam kelaparan. Ya. Bukan berarti juga Allah tidak berikan rezeki kepadanya, tetapi rezeki yang Allah takdirkan kepadanya sudah habis, dan itulah sebab dia meninggal karena apa? Kelaparannya dia tadi. Ya, dan sebelumnya dia dapat rezeki atau tidak? Dia telah mendapatkan sekian banyak rezeki. Ya, dan itu kedua adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi kita. Sebagai bentuk pembelajaran bagi kita yang masih hidup, agar kalau memang tidak penting untuk berhutang, jangan suka berhutang. Karena khawatirnya nanti kita tidak ada mewariskan sesuatu kepada keluarga kita, tetapi kita wariskan apa? Wariskan hutang. Ya, jadi semaksimal mungkin seorang muslim untuk tidak membuat repot orang lain. Ya, itu minimal seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisannya, dengan tangannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa beliau berhutang dengan seorang Yahudi? Kenapa? Padahal ada sahabat-sahabat beliau seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, adalah para pedagang, para pengusaha. Utsman bin Affan, kenapa Nabi hutangnya kepada seorang Yahudi? Ya, ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa ngutangnya sama Yahudi? Padahal banyak sahabat yang kaya raya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin merepotkan sahabatnya. Kalau Nabi pinjam hutangnya kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Talha bin Ubaidillah, kepada Utsman bin Affan, kira-kira ditagih atau tidak? Tidak akan mungkin ditagih. Nyawa mereka siap pertaruhkan untuk Rasulullah. Jadi Nabi butuh uang. Kalau Nabi butuh uang 1 juta, mungkin mereka siap memberikan sekian miliar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak ingin merepotkan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinjam kepada siapa? Kepada Yahudi, karena Yahudi pasti akan menagih. Ya Muhammad, mana uang utang kamu? Kalau kamu enggak bayar, pasti akan ditagih. Ya subhanallah, segitunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin orang lain itu repot dengan kehidupan beliau. Subhanallah. Baik, dan itu beliau berhutang pun kondisinya memang sudah sangat terjepit, tapi ada jaminan yang beliau berikan. Ada jaminan. Jadi si Audi itu tinggal jual jaminan, sudah selesai hutangnya. Bisa dipahami ya? Wallahu taala alam. Bismillah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada sudah cukup. Kalau tidak ada yang lain, kita tutup kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Intinya dari apa yang kita sampaikan tadi, diwalikhurrahimani warahimakumullah, di tengah persaingan ekonomi dan di tengah sulitnya kita mencari nafkah, maka hadirkan selalu Allah di tengah kita. Maka insya Allah kita akan bahagia. Dapat 30 ribu kita bahagia, dapat 200 ribu kita bahagia, dapat 1 juta kita bahagia. Hadirkan Allah. Dan kemudian yang kedua, banyak mengingat orang-orang yang hidup jauh di bawah kita. Ya, ada orang-orang yang hari ini mereka mimpi supaya hidup seperti kita. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 100 orang. Ada jutaan manusia yang mereka bermimpi hidupnya seperti antum. Ya, bagaimana hidupnya kita hari ini? Semiskin-miskinnya kita, kita masih punya rumah walaupun sewa. Kita punya istri, punya anak-anak bersama kita. Ya, kita bisa makan sehari 3 kali, walaupun mungkin paginya nasi sama tempe, siangnya nasi mungkin sama telur, malamnya mungkin nasi, ya, cuman makan Indomie. Hidup kita hari ini dirindukan oleh jutaan manusia di belakang kita. Saudara-saudara kita yang ada di Sudan, saudara-saudara kita yang ada di Yaman, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, mereka bermimpi hidup seperti hidupnya kita hari ini. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, dalam mencari rezeki hadirkan Allah, dan jangan suka melihat ke atas. Kalau kita sering melihat ke atas dalam urusan dunia, maka kita tidak akan pernah cukup. Maka seringlah lihat ke bawah. Demikian yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar selalu kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, dan ada ketenangan dalam hati kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki, dan berjuang untuk keluarga kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.